sayang Allah dengai barikan sapanuh lahir sa dalam batin mangako adian lapekan bimbing tangan bapa liang kasih ka orang lain deran carono gadiang batua tandu enan malam indah baguno deki lawame adia kasih sayang Allah denai barikan sapanuh.